Apa hukumnya orang yang minum dan makan secara berdiri? Nah, ini masalah khilafiyah yang terjadi di kalangan para ulama. Disebabkan karena berbeda-bedanya hadis atau hukum hadis yang terdapat dalam riwayat tersebut. Ada hadis-hadis yang melarang minum dalam keadaan berdiri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datang dari hadis Abi Hurairah, datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syurbi qa'iman, melarang minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat yang lain zajara, ya, melarang dengan keras orang yang minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fa inna siya ahdukum falyastaqi, apabila lupa salah seorang kalian akhirnya dia minum berdiri, hendaklah dia keluarkan, dia muntahkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik ditanya bagaimana dengan makan, maka beliau mengatakan fal aklu akhbath, makan dalam keadaan berdiri itu lebih buruk lagi daripada minum dalam keadaan berdiri. Namun di sana ada hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan yang lainnya, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Dan bahkan para sahabat, mereka minum dalam keadaan berdiri. Mereka makan bukan saja dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan. Ya. Bahkan kata Abdullah bin Umar dalam riwayat Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqa, demikian pula dalam riwayat Ibnu Hibban, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna nashrabu wa nahnu qiyam wa na'kulu wa nahnu nas'a ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami di masa Rasulullah. Perhatikan, dinisbahkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan riwayat ini memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terlarang, tentunya akan dilarang pada sahabat. Nah, kata Abdullah bin Umar, adalah kami minum dalam keadaan berdiri dan kami makan dalam keadaan nas'a. Apa itu nas'a? Sa'i, sa'i. Hah? Berlari, ya. Nah, dalam riwayat yang lain, Tirmidzi Ibnu Majah, dengan riwayat wa nahnu namshi, dan kami dalam keadaan berjalan. Dalam sebuah riwayat wa nahnu nas'a, dan kami dalam keadaan, ya, kalau kita secara zahir yakni berlari, lari kecil. Nah, makan sambil lari kecil, ya, sambil berjalan. Nah, adanya riwayat yang berbeda-beda inilah yang menunjukkan, yang menyebabkan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkannya sama sekali. Beliau menggunakan kaidah dalam masalah ini, idza ta'arada hadirun wa mubih, qaddima al-hadiru 'ala al-mubih. Apabila bertentangan antara yang melarang dan yang membolehkan, maka didahulukan yang melarang daripada yang membolehkan. Namun sebagian para ulama, mereka menjamak, mengumpulkan kandungan dari hadis-hadis tersebut. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah melarang, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dan para sahabat juga melakukan, maka ini menunjukkan bahwa pelarangan tersebut tidaklah menunjukkan haram, hanya saja menunjukkan sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh, yang menyelisihi yang lebih afdal. Nah, sehingga tentunya bagi kita sekalian lebih afdal, lebih utama, apabila kita mampu dalam keadaan duduk, maka kita hendaklah jangan meninggalkan sunnah ini. Yaitu kita berusaha semampu mungkin. Walaupun mungkin kita berpendapat bahwa minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh, tidak sampai pada hukum haram, akan tetapi jangan kita bermudah-mudahan. Al-khuruju min khilafil ulama'i mustahab, keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama itu adalah satu hal yang disukai. Dan para ulama semuanya sepakat, minum dalam keadaan duduk itu lebih afdal. Minum dalam keadaan duduk itu lebih afdal. Sehingga kalau memungkinkan, maka jangan kita sampai meninggalkan perkara ini. Nah, mirip juga tentang masalah ini adalah masalah menghadap pada saat buang hajah, menghadap atau membelakangi kiblat. Terjadi khilaf dan terjadi perbedaan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian hadis mengatakan dilarang, ya. seperti hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan sebagian riwayat lagi menunjukkan bolehnya. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajah dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Jabir, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum beliau meninggal buang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Walhasil ada larangan dan ada yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan oleh Nabi ini mengurangi hukum pelarangan yang datang dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari yang menunjukkan bahwa pelarangan tersebut hukumnya makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Wallahu ta'ala a'lam.